Kulapa semua yang ku inginkan, tak akan ku ulangi. Maafkan jika kau ku sayangi, dan bila ku menanti. Pernahkah engkau coba mengerti? Lihat aku di sini. Mungkinkah jika aku bermimpi? Salahkah tuk menanti? Kenang di hati saja.